الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengisi waktu yang seharusnya malam ini Ustazuna Abu Nu'aim Ismail yang mengisi, karena beliau memiliki uzur, kita kembali manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil faedah dari nasihat serta arahan yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullah yang diarahkan untuk putra beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk ke pasal yang kedua. Pada pasal tersebut Ibnu al-Jauzi rahimahullah menyebutkan beberapa hal yang dengannya seseorang itu bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah yang beliau sebutkan masalah tadarruj dalam talabul ilmi, bertahap dalam menuntut ilmu. Yang beliau hasung di sini adalah ketika seseorang hendak talabul ilm, hendaklah dia mendahulukan sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Terkhusus dalam masalah ini apabila terdapat pada seorang talibul ilm dua hal. Yang pertama adalah sempitnya waktu, seperti ketika usia seorang talibul ilm itu sudah memasuki usia mukallaf. Dia telah masuk usia yang wajib baginya untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam. Yang kedua, apabila antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya, dia tidak bisa mengkompromikan. Dia harus memilih salah satu dari beberapa durus. Maka yang paling utama yang hendaklah dipelajari oleh seorang talibul ilm yang memiliki dua sifat tadi adalah mengambil pelajaran yang paling penting, yang dengannya dia bisa langsung beramal dengannya. Di sini beliau anjurkan untuk memulai dengan permasalahan akidah wa tauhid. Kemudian setelah itu baru masalah hal-hal yang wajib untuk dia kerjakan, salat, zakat, puasa dan seterusnya. Kemudian setelah itu yang penting berikutnya. Tentu sesuatu yang aneh apabila seseorang itu mengaku seorang ahlu tauhid sunni salafi tidak mengerti hal-hal yang wajib untuk dia yakini dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Ya. Lebih utama untuk dia belajar tauhid wal akidah. Ya. Demikian pula hal-hal yang wajib dia kerjakan di dalam Islam daripada belajar lughah. Ya. Karena itu sesuatu yang harus dia amalkan. Kemudian perkara yang berikutnya yang beliau sebutkan adalah masalah himmatul aliyah. Semangat yang tinggi dalam talabul ilmi. Di mana beliau katakan dalam nasihatnya, waqad arafta bidzalil annal himmata mauludatun ma'al adami wa innama taksuru ba'dul himam fi ba'dil awqat. Dan telah engkau ketahui dengan dalil bahwasanya semangat itu ya, lahir bersamaan dengan adanya anak Adam. Setiap manusia itu memiliki semangat untuk melakukan hal-hal yang dia ingin capai. Namun terkadang semangat itu naik, terkadang turun. Ya. Maka ini mengingatkan kepada kita terhadap apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya himmah itu ada dua. Ada yang himmah itu sifatnya wahabiyah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan, di antaranya adalah talabul ilm, diberikan semangat, maka semangatnya naik. Ya. Demikian pula, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk semangatnya turun, maka turun. Ya, seperti itu. Dan himmah yang ada pada seseorang itu bisa dikelola oleh seorang hamba itu sendiri dengan usaha. Ya. Dia berusaha untuk jadikan dirinya istiqomah, terus tinggi semangatnya dengan beberapa amalan, maka dia akan naik semangatnya. Maka himmah yang seperti ini disebut himmah kasabiyah, semangat yang didapatkan melalui usaha. Ya, melalui usaha. Dan beliau sebutkan bahwasanya himmah seseorang, semangat seseorang dalam thalibul ilm itu terkadang pada sebagian waktu itu naik dan terkadang pada sebagian waktu itu akan menurun. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang telah pernah kita dengar bersama, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna likulli amalin sirrah." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa semangatnya. "Walikulli sirratin fatrah." Dan pada setiap masa-masa semangat itu ada masa fatrahnya, masa lemahnya, masa futurnya. "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka." Maka barang siapa yang ketika masa-masa lemahnya itu diarahkan kepada amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka sungguh dia telah mengikuti petunjuk. Dan barang siapa yang masa fatrahnya itu kepada selain sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka sungguh dia telah binasa. Maka ketika seseorang pada masa-masa semangatnya, tentunya hendaknya dia berusaha untuk memanfaatkan masa-masa tersebut. Ya. Memanfaatkan masa-masa itu. Ya. Jangan tunggu besok. Kita gak tahu kapan semangat itu akan menjadi luntur. Ya. Demikian pula termasuk sebab ketika masa semangat seseorang itu menjadi besar faedahnya, ya, dia lakukan amalan-amalan yang dia kerjakan itu, diantaranya thalabul ilm, khususnya dalam masalah ini thalabul ilm, adalah memanfaatkan waktu-waktu yang disebutkan oleh para ulama, demikian pula tempat sesuai dengan apa yang mereka bimbingkan. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam masalah hafalan Al-Quran, ya. Kata beliau, "Ajwadu awqatil khifdi al-ashar thumma wasatun nahar." Ya. Yang paling bagus, ya, waktu yang paling bagus untuk menghafal itu adalah waktu-waktu sahur, ya. Kemudian setelah itu pertengahan siang. Maka manfaatkan pada masa-masa semangat yang kita miliki, memanfaatkan waktu yang beliau sebutkan tadi. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah, "Min adabil muta'allim fi nafsihi ayuqassima awqatin lailiha wa nahariha." Termasuk dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya adalah dia membagi waktu-waktu malamnya, demikian pula siangnya. "Wa yaktanimu ma baqiya min umrihi." Kemudian dia berusaha untuk mengambil manfaat, ghanimah, dari apa yang tersisa dari umurnya. Wa ajwadul awqati lil khifdi al ashar, dan waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur. Walil baqsi al abkar, waktu yang paling bagus untuk membahas sebuah permasalahan itu waktu pagi. Ya, waktu pagi. Walil kitabati wasatun nahar, adapun waktu yang paling bagus untuk menulis itu adalah pertengahan siang. Walil mutala'ah wal mudzakarah al-lail, adapun waktu untuk mutala'ah, ya, meneliti sebuah permasalahan, demikian pula mudzakarah, muraja'ah, itu pada waktu malam. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan tentang tempat. Ya. Kata beliau, walil khifdi amakinu yambagi lil mutahafid an yalzamaha. Bagi hafalan, dia memiliki tempat-tempat yang sepantasnya untuk seorang yang menghafal itu berusaha untuk menjaganya. Wa ajwadu amakinil khifdi al-ghuraf. Ya. Maka tempat yang paling bagus untuk menghafal itu adalah di dalam ruangan. Ya. Dalam ruangan. Wa kullu maudhi'in ba'idin anil mulhiyat, dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Walaysa bimahmudil khifdi bihadratin nabat wal hadirah, ya. Dan bukanlah, ya, tempat yang bagus, ya, untuk menghafal adalah ketika dia berada di daerah yang penuh dengan tanaman, daerah yang hijau, yang indah, ya. Wal anhar, demikian pula ada sungai-sungainya. Wa qari'it tariq, demikian pula di jalanan, ya, di jalan raya yang ramai. Wa dhajijil aswad, demikian pula di tempat-tempat yang bising. Itu tidak bagus buat hafalan. Ya. Maka manfaatkan waktu-waktu semangat kita untuk melakukan hal-hal yang ingin kita peroleh dari ilmu, ya, sesuai dengan waktu yang disebutkan oleh para ulama, demikian pula sesuai dengan tempat yang mereka sebutkan, agar apa yang kita peroleh pada masa-masa semangat itu akan menjadi maksimal. Ini yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Ibnu Jamaah. Kemudian diantara yang beliau sebutkan adalah diantara sesuatu yang membantu seorang talibul ilmi di dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan dari ilmu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan. Dia berusaha untuk meninggalkan amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memiliki keutamaan yang besar. Maka dalam ayat yang telah kita sebutkan, terkandung padanya tiga faedah yang penting. Yang pertama dari faedah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, di atas ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Allah jadikan untuk kalian ilmu furqan, yang dengannya kalian bisa membedakan antara al-haq dan batil, antara sesuatu yang mendatangkan madarat demikian pula mendatangkan manfaat. Maka masuk dalam permasalahan ini adalah masalah ilmu, ya. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan buka atas dirinya orang yang bertakwa ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan pada selainnya. Kan kepadanya ilmu, Allah tambahkan untuknya hafalan, ya. Telah kita ketahui bersama ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi su'a khifdi. Aku keluhkan kepada al-Imam Waqi, ya, tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan amalan kemaksiatan. Wa qala lam bi anal ilma nur. Maka beliau pun mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahu asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang semakin bertambah ilmunya, akan semakin bertambah pula pengetahuan dia. Sesuatu yang bisa membedakan antara al-haq dengan batil, yang mendatangkan madarat ataupun yang mendatangkan manfaat. Demikian pula masuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuknya pemahaman, ya. Karena ketakwaan itu adalah sesuatu yang menambah kuatnya pemahaman. Kuatnya pemahaman itu akan menghasilkan ilmu, ya. Ya, sebagaimana kita semua lihat ketika ada dua orang yang menghafal Al-Qur'an, salah satunya bisa mengambil dari ayat Al-Qur'an, atau ketika dia menghafal hadis, dia bisa mengambil 1, 2, 3 faedah, ya. Yang lainnya bisa mengambil lebih dari itu, dari faedah-faedah dari ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis. Maka itu faedah-faedah ini berkaitan dengan semakin bertambahnya, semakin kuatnya pemahaman seseorang, ya. Di antara sebab mendapatkan pemahaman itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masuk dalam hal ini adalah masalah firasyah, ya, firasah. Atau mungkin diserap dalam bahasa kita dengan firasat, ya. Jadi ini beliau sebutkan, ya. Seorang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya firasyah, yang dengannya dia bisa membedakan antara satu manusia dengan yang lainnya. Ya, semata-mata dia sekedar melihat, dia mengetahui orang ini jujur, orang ini dusta, ya. Dengan firasat yang dia miliki, ya. Meskipun dia belum pernah bergaul dengannya. Ya. Faedah yang berikutnya yang beliau sebutkan, yang disebutkan dalam ayat yang telah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala akan hapus kesalahan-kesalahan kita, karena sebagian amalan-amalan kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang kita kerjakan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma mastunibatil kaba'ir. Ya. Antara salat dengan sholat yang berikutnya, ya, dari sholat-sholat lima waktu, amalan pada hari Jumat, pada Jumat yang berikutnya, demikian pula amalan di bulan Ramadan, menuju bulan Ramadan yang berikutnya, itu merupakan kafaroh, penghapus dosa, ya, dari yang dikerjakan di antara keduanya. Kapan? Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Demikian pula faedah dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada kita untuk mau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid dari ayat yang telah kita sebutkan adalah pada faedah yang pertama, ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepadanya petunjuk, Allah akan tambahkan kepadanya ilmu, Allah akan tambahkan kepadanya hafalan, dengan sebab takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang dibimbingkan oleh beliau Ibnul Jauzi rahimahullah adalah hendaklah seorang yang menginginkan untuk senantiasa terus dalam semangat talabul ilm adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tersamarkan atas kita seluruhnya tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepadanya. Demikian pula janji Allah untuk mengabulkan doa para hamba-hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madzakhirin. Rabb kalian mengatakan, doalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepadanya. Yang kedua, Allah janji untuk kabulkan doa-doa tersebut. Demikian pula tidak tersamarkan atas kita pengabulan doa itu. Ada tiga hal. Yang pertama, Allah berikan apa yang dia minta di kehidupan dunia. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala simpan untuknya di kehidupan akhirah. Demikian pula, yang ketiga, Allah palingkan dari kejelekan yang sebanding dengan kebaikan yang kita minta. Ini diambil faedah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min rajulin yad'ullah bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu biha ihda thalathi khisal." Tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak ada pada doa tersebut terkandung padanya dosa, demikian pula upaya memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Imma ayu ajilalahu da'watahu au yudakhiralahu minal khair mislaha au yasrif anhu minasyar mislaha. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Bisa jadi Allah akan berikan, Allah segerakan apa yang dia minta di kehidupan dunia, atau Allah akan simpan untuknya kebaikan yang semisal dengan apa yang dia minta di dunia, disimpan untuk kehidupan akhirahnya, atau akan dipalingkan dari kejelekan yang semisal dengan kebaikan yang dia minta. Kata para sahabat, ya Rasulullah, idza nuktir. Wahai Rasulullah, kalau begitu kita akan banyak berdoa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Maka apa yang Allah berikan kepada para hambanya ketika mereka berdoa itu lebih banyak daripada apa yang mereka minta. Ya. Maka ini merupakan hasungan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepadanya, agar kita meminta kepadanya atas segala apa yang kita inginkan dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirah, termasuk di dalamnya dalam masalah ilmu. Dan ini pula yang dicontohkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, karena tidaklah apa yang mereka dapatkan dari ilmu, dari banyaknya ilmu itu, semata-mata dari usaha mereka dalam talabul ilm, kesungguhan mereka dalam talabul ilm, namun itu merupakan taufik. Demikian pula pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka telah mendapatkan ilmu dalam jumlah yang cukup, namun ketika mereka suatu saat mendapatkan sebuah permasalahan yang mereka sulit, ya, mereka pun mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersandarkan kepada ilmu yang telah mereka miliki. Ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menceritakan tentang kondisi gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa syahidtu Syekhul Islam qaddasallahu ruhahu, dan aku saksikan Syekhul Islam yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah sucikan ruhnya, idza ayyadhul masail wastas'abat alaihi farra minha ila taubah wal istighfar billahi wal laja ilaihi wastanzal as-sawab min indihi wal istiftah min khazaini rahmatih. Aku saksikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika terasa sulit atas beliau masalah-masalah, ya, maka beliau pun lari dari masalah tersebut menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah turunkan kepada beliau kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meminta dibukakan dari perbendaharaan ilmu, perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in. Demikian pula, ya, kata beliau, hakikun bil muttaqi bil mufti ayuktira du'a bil hadis sahih. Ya. Sepantasnya untuk seorang mufti, ini ketika seseorang sudah mencapai derajat ilmu dan bisa berfatwa, ya, kita ambil pelajaran dari mereka, hendaklah dia memperbanyak doa dengan hadis yang sahih. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, Fatirus samawati wal ad, yang menciptakan langit dan bumi, Alimul ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yahtalifun. Zat yang mengetahui perkara gaib dan demikian pula yang nampak, engkau adalah zat yang menghukumi antara para hambamu dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq biidnika innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku dalam masalah-masalah yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki pada jalan yang lurus. Ya. Ini contoh dari mereka. Ya. Ketika mereka sulit dalam sebuah permasalahan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada mereka. Ya. Allah bukakan pemahaman untuk mereka memahami permasalahan-permasalahan yang sampai kepada mereka. Ya. Maka demikian pula seorang thalibul ilmi, ya, hendaklah mencontoh mereka, para ulama, ketika merasa sulit di dalam memahami ilmu. Demikian pula ketika tiba masa-masa futur, masa-masa fatrah, masa-masa lemah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi, ya, apa yang diminta oleh para hambanya. Dan tidak ada hadis khusus, ya, untuk seorang itu berdoa dengannya. Yang disebutkan oleh para ulama, mereka biasanya mengambil hadis-hadis yang umum dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian dimaukan dengannya apa yang mereka minta. Ya, seperti yang telah kita sebutkan. Ya. Maka seorang ketika merasa sulit bisa berdoa dengan ayat Al-Qur'an, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Wa rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan dari lisanku yang dengannya mereka bisa paham apa yang aku ucapkan. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Dan ucapan-ucapan yang lainnya yang dinukilkan dari para ulama. Ya. Demikian pula ketika seseorang menginginkan untuk terus semangat istiqomah di as-talabul ilm, bisa mengambil faedah atau berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, doa, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ila dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah kalbuku kepada agamamu. Maka kata Syahr bin Khawshab, ya, atau yang ditanya oleh Syahr bin Khawshab yaitu Ummu Salamah, ya, kenapa Rasulullah alaihissalatu wasallam memperbanyak doa tersebut? Ya. Kata Rasulullah alaihissalatu wasallam, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi illah faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Wahai Ummu Salamah, tidaklah ada satu dari anak Adam melainkan kalbunya itu berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan luruskan kalbunya untuk terus dia istiqomah. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan simpangkan kalbunya. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Maka contohlah mereka, ya. Contohlah amalan mereka, ya. Karena sesungguhnya, ya, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka contohkan itu merupakan sesuatu yang dekat dengan kebenaran. Karena ilmu yang ada pada di sisi mereka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Iktaribu min afwaqil muti'in wasma'u minhum ma yaqulun fa innahum tajallalahum umurat shadiqatin." Ya. Maka mendekatlah, ya, kepada apa yang diucapkan, apa yang dinasihatkan oleh orang-orang yang taat dari orang-orang terdahulu maupun pada masa sekarang. Dengarkan nasihat mereka. Ya. Dengarkan apa yang mereka ucapkan. Maka sesungguhnya telah nampak atas mereka perkara-perkara yang benar. Ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika kita menginginkan kebaikan, ikuti nasihat mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Pasal berikutnya ini cukup panjang. Ibnu Jauzi rahimahullah memberikan semangat kepada putranya, ya, dengan menceritakan pengalaman beliau di dalam thalabul ilm, ya, bagaimana beliau mendapatkan ilmu yang dilihat oleh putranya, ya, semangatnya, juhudnya, ya, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau mendapatkan ilmu seperti yang salah satunya kita baca. Demikian pula dari bisa dilihat dari kitab-kitab beliau. Taib, karena cukup panjang taklimnya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.